sambil menemani santap sore buat para tamu undangan semuanya. Dikasih yang melo-melo dulu. Satu kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. Dua kali kau sakiti hati ini, juga aku maafkan. Tapi jangan kau coba tiga kali, janganlah oh, cukuplah sudah, jangan kau ulang lagi. Sedari dulu sudah aku katakan, siapa diri ini. Sedari dulu sudah aku katakan, janganlah kau sesali. Tapi kini